sayuku dengar kenari. Ku duduk sendiri, hatiku rindu mencari. Tiba-tiba ku menangis, sedih hati. Jauh malam hari, hujan rintik turun kembali. Lonceng kecil berbunyi.